Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita baca taklim yang maghrib dulu sebentar, nanti kita lanjutkan pelajaran Mukhtasar Minhajul Qasidin. Qala Syayasin Hafizahullah, setelah menjelaskan tentang bagaimana keinginan manusia memiliki harta, disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, seorang ketika memiliki harta satu wadi atau dua wadi, dia kepingin yang ketiganya. Dan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan, wala yamla'u jawfa ibni Adam ila turab wa yatubu lillahi wa yatubullahu ala man tab. Dan tidaklah akan memenuhi perut ibnu Adam atau kerongkongan ibnu Adam atau lambung ibnu Adam kecuali tanah. Dan Allah menerima tobat terhadap orang yang bertobat. Di mana kata Syekh Yasin, sabda atau ucapan Rasulullah wa yatubullah ala man tab, menunjukkan al-hirs, keinginan terhadap dunia. Di mana digambarkan tadi, kalau punya dua wadi harta, pingin yang ketiganya adalah hirs magmum, keinginan, kesemangatan yang tercela dalam masalah dunia. Maka kata beliau, fa ilmu yanji sahibahu minal khusran. Maka ilmu, kalau tadi dunia digambarkan seperti itu, tercela orang yang berkeinginan ingin memperbanyak harta, maka ilmu justru menyelamatkan pemiliknya dari kerugian. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر, kita sekitar ketahui, demi masa atau waktu. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat kepada al-haq, kebenaran, dan saling berwasiat kepada kesabaran. Yang kata beliau membawakan kalam ucapannya Asy'li rahimahullah. Wa li hadza qata qala Asy'di, Syekh Abdurrahman Asy'di rahimahullah. Wa li hadza أمام الله الخصار لكل إنسان إلى من تصف بأربع صفات. Di dalam ayat ini atau surah ini, kata beliau, Allah menyatakan keumuman kerugian tersebut ada pada setiap manusia. kecuali orang-orang yang telah Allah sifati dengan empat sifat. Yang pertama, al-iman bima amarallahu. Beriman dengan apa yang Allah perintah. Bil imani bih, untuk beriman dengannya. Wa la yakunul iman biduni ilm, dan tentunya tidaklah akan dikatakan iman tanpa didasari ilmu. Syahidnya di sini, di antara sifat di mana orang ini tidak akan mengalami kerugian di dunia bahkan di akhirat adalah orang yang beriman, yang di sana ya masuk ke dalam kategori iman adalah adanya ilmu, karena tidak akan bisa seorang beriman kecuali dengan ilmu. Dan ini pula yang disebutkan penjelasan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya tentang keutamaan ilmu. Wa huwa far'un anhu la yatimu illa bih, bahkan ilmu itu adalah cabang dari iman yang tidak akan sempurna keimanan itu kecuali dengan ilmu. Maka kata Syekh Yasin rahimahullah, al-ilmu bihi ta'arrafan najah minal halaq wal huda minal dalal. Maka dengan adanya ilmu bisa diketahui mana jalan keselamatan dari yang binasa, mana jalan petunjuk dari kesesatan. Itu dengan ilmu. Maka satu kenikmatan yang sangat besar kita diberikan adanya kemudahan untuk talabatul ilm. Di tengah-tengah gemerlapnya dunia, di tengah-tengah sibuknya berlomba-lombanya manusia, bahkan mengorbankan dengan berbagai macam pengorbanan untuk mencari harta, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah untuk bisa talabatul ilmi. Ya, dari kecil sampai yang sudah berumur merasakan talabatul ilmi. Nah, di mana sudah kita sebutkan di antara keutamaannya adalah ini. Kita akan terbebas dari kerugian di dunia dan akhirat. Karena Allah bersumpah dengan waktu manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, yaitu orang yang beriman karena ilmunya. Nah, dan juga disebutkan di sini oleh beliau, dengan ilmu kita bisa mengerti mana jalan keselamatan dan dari kebinasaan, dan mana jalan petunjuk dari kesesatan. Nikmat yang sangat besar. Dan di sana nanti akan dikisahkan bagaimana sikap orang-orang yang beriman Allah selamatkan dari kebinasaan. Ketika melihat sebagian orang terpesona dengan gemerlapnya harta yang dimiliki oleh orang lain. Aku ingin seperti dia. Dia memiliki punya rumah bagus. Aku ingin seperti dia. Dia memiliki harta yang berlimpah. Aku ingin seperti dia. Ternyata berbeda dengan orang yang berilmu. Di sana adanya ujian dan cobaan. Insya Allah nanti kita akan baca tentang masalah ini pada kesempatan yang akan datang. Kita baca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Pada waktu yang lalu, di antara al-afat, al-kalam, di antara ketergelinciran di dalam berucap, adalah di antaranya ghibah. Khusus pembahasan ghibah ini dibahas panjang lebar oleh beliau tentang bahayanya. Ya, sampai-sampai seorang yang dia tidak mau mengingkari juga terhukumi. Dia telah berghibah dan sama dosanya. Lalu di sini akan dijelaskan oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, apa sih sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu melakukan ghibah. Nah, maka beliau bawakan dalam satu fasal, faslun fi bayanil asbabil ba'itsah 'anil ghibah wa dzikri ilajiha. Fasal penjelasan tentang sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk melakukan ghibah. Dan akan disebutkan pula tentang bagaimana cara atau terapi untuk mengobatinya. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, amil asbabul lati tab'athu ala ghibah fakathirah. Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan ghibah itu banyak sekali. Beliau sebutkan di sini di antaranya minha tashfil ghaidh. Iya. Tidak sembuhnya al-ghaidh, sakit hati, kebencian. Nah, yang kita namakan apa istilahnya, kalau sudah berkumpul BSH, ngerti ya BSH, dipendam, nggak terima, nggak sesuai dengan keinginannya, akhirnya bercokol di dalam hati, al-ghaib. Bi ayya jariya min insanin fi haqqi akhar sabab yujibul ghaidhu. Ini berlangsung pada seseorang, pada hak orang lain, disebabkan karena apa? Al-ghaidh. Sakit hati. Nah. Faqullama haza ghadabahu tashfi bi ghibah sahibuhu. Jadi ghibah itu tashfi untuk mengobati rasa sakitnya itu, dia akhirnya menggibahi. Maka ketika dia marah terhadap seseorang karena keinginan-keinginannya tidak terpenuhi. Misalnya kalau rapat tidak didukung pendapatnya. Kenapa? Karena dia punya ambisi. Itu tadi al-hirs. Punya ambisi, tidak terpenuhi, akhirnya kan muncul marah. Itulah ghaidh, marah di dalam hati yang dipendam. Untuk mengobati itu apa? Untuk memuaskannya, dia menggibahi orang yang ya, punya kaitannya dengan dia. Sepulang begini, berbicara, itulah terjadi ghibah. Nah, itu diantaranya. Ini penyakit. Iya. Nah, makanya di antara sebab terjadinya ikhtilaf ini, sebab terjadinya fitnah ini, ujungnya, maka di sana harus adanya tafahum, saling memahami. Tarahum, saling menyayangi. Itu bisa terwujud dengan apa? As-sidq fis suhbah. Kejujuran, keikhlasan di dalam dia menjalin persaudaraan dan pertemanan. Bukti dia tidak jujur apa? Ketika ambisinya, keinginannya tidak terpenuhi. Dia sakit hati. Kenapa harus sakit hati? Toh, yang namanya kita berjuang, ada berbeda pendapat, dan itu bisa mana yang lebih afdol, yang tidak afdol, diserahkan kepada orang yang alim, ditentukan. Ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, ya jangan jadikan itu sebagai suatu sandungan atau juga penghalang untuk tetap menjalin persaudaraan. Kalau dia bersikap terus untuk memperjuangkan ambisinya, keinginannya, itulah yang dikatakan ambisi al-hirs. Iya, yang tercela, yang akan menyeret dia ke berbagai macam akhlak-akhlak yang tidak baik. Di antaranya tadi, yang tadinya sakit hati, akhirnya terpendam di dalam hati. Kemudian akhirnya untuk mengobati rasa sakitnya itu, dia akhirnya menggibahi orang yang dia pendapatnya diterima misalnya. Atau yang lainnya dalam contoh-contoh yang menyeret seorang sakit hati, kemudian menggibahinya. Pada pedagang misalnya. Iya. Ketika teman sahabatnya, masya Allah, Allah bukakan emang rezeki pada saat itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan keuntungan yang lebih dari dia. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sakit hati. Kemudian apa? Nanti ada yang menyeret juga jatuh kepada hasad. Karena di sini juga akan dibahas. Iya. Jatuh kepada hasad. Akhirnya apa? Akhirnya digibai. Dia dagangannya itu. Itu kan dari anak tadinya. Begitu. Anak yang ngasih dagang. Nah, kok dia yang ini beruntung? Ya, dia gak ngerti bagaimana pelajaran dia di dalam mengimani hari akhirat atau tentang takdir. Iya. Lupa akhirnya. Kenapa? Tadi. Al-hirf. Karena ketamakan, keinginan, kesemangatan yang tercela. Menyeret dia ke berbagai akhlak-akhlak yang jelek. Coba kalau dia lapang, kemudian juga ada sikap ta'awun ketika dia di dagangan, ya sudah mungkin itu rezekinya. Dia beriman tentang masalah takdir. Rezeki sudah Allah yang mengatur. Mungkin dia cari yang lainnya. Mungkin dagangan itu yang dia dagang lebih beruntung dia. Karena mungkin disitulah jalan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Ketika kita sendiri enggak bisa-bisa. Mungkin bukan jalannya. Bukan jualan itu yang ditentukan oleh Allah kita mendapatkan rezeki. Ada jualan-jualan yang lain. Dia cari yang lain sampai dia mendapatkan jalan takdir yang sudah Allah tentukan, dia dibukakan pintu rezekinya. Kan seperti itu kalau orang yang beriman terhadap takdir. Tapi memang demikianlah. Hati kita itu lemah terkadang. Terbawa perasaan-perasaan. Terbawa ya luka-luka hati dan yang lain-lainnya. Sehingga terjatuh kepada sikap yang jatuh kita tidak berbuat adil. Bahkan melakukan pelanggaran akhlak. Na'udzubillah min dzalik. As-sababus tsani, sebab yang kedua, minal bawa'is 'alal ghibah muwafaqatul aqran wa mujamalatur rifaqa wa musa'adatihim atau musa'adatuhum. Di antara yang membangkitkan ghibah itu adalah apa? Mencocoki akron, teman. Iya, teman dekat biasanya. Teman dekatnya ikut begini, dia ikut. Oh iya betul. Karena ingin mencocoki akron. Di dalam ya adab-adab syuhbah, memang kita dianjurkan untuk mengikuti muwafaqatul aqran, tetapi apa, dikasih garis catatan yaitu dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, atau tidak sampai jatuh kepada apa, pelanggaran, merusak hak orang lain. Kalau muwafaqatul aqlan seperti itulah yang dianjurkan. Tetapi kalau muwafaqatul aqlan, pada perkara-perkara yang itu justru ya membiarkan saudaranya jatuh kepada kemungkaran, atau dia justru ikut dalam kemungkaran, ini yang dilarang. Di antaranya ini, ghibah. Iya. Ghibah, menyerah seseorang karena dia sama-sama ingin mencocoki temannya. Biasanya seperti itu. Atau istilahnya apa? anak muda dulu gaul, oh gak solidaritas, gak gabung sama kita-kita, katanya. Begitu. Akhirnya nimbrung di situ. Akhirnya menggibahi fulan, la fulan, wa fulana, menghabisi alan, nam si fulan, seperti itu. Dan juga adanya mujamalah rifaqah. Ini sama. Iya. Bersikap memperbagus di hadapan teman. Ya, itu tadi disebut biar solidaritas temannya tinggi. Walaupun jatuh kepada kemungkaran. Ini salah, keliru. Dan karena ingin membantu mereka. Fa innahum idza kanu yatafaqahuna fil a'rad ra'a hadza annahu idza anqara 'alaihim aw qata'a kalamahum istaqalu. Maka sesungguhnya mereka, yaitu akran-akran tadi, teman-teman dekat tadi, sahabat-sahabat dekat tadi, ketika mereka melakukan perkara-perkara yang apa? Ya tafaqquna fil a'rad. Iya. Mencela kehormatan orang, membicarakan kehormatan orang, berbisik-bisik dan yang lainnya. Ketika dia meringkan itu, iya, yang seharusnya dia apa? Mengingkarinya. Atau memutus kalamnya. Tapi dia merasa berat. Begitu. Itu kalau orang sudah tingkat solidaritasnya tinggi seperti itu. Tapi salah. Coba kalau solidaritasnya itu ketika teman sahabatnya, akrannya dalam keadaan di atas al-haq, baru harusnya dia mempunyai solidaritas tinggi. Iya. Tapi kebanyakannya seperti itu. Karena mujamalah, ya ingin mengikuti teman, enggak sadar ikut ghibah juga, berat untuk mengingkarinya. Nah, wa nafaru anhu, dan tidak mau untuk lari darinya. Fa yusha'iduhum wa yara dzalika min husnil mu'asyarah. Justru dia membantu mereka, bahkan memandang hal itu adalah termasuk apa? Pergaulan yang baik tadi. Nah, menjaga pertemanan. Salah, keliru. Ya, solidaritas, kesetiaan kawan yang keliru. Nah, ini diantara dua perkara yang membangkitkan seseorang. Ya, untuk melakukan ghibah. Nah, demikian. Dan itu terbukti banyak terjadi. Tidak memandang itu yang telah mengaji, yang belum mengaji, orang awam, orang yang berilmu. Kadang terjatuh seperti itu. Ke dalam ghibah karena muwafaqatul aqran. Ya, ingin mencocoki, menyesuaikan dengan teman sebagai bukti kesetiakawanan atau solidaritas. Padahal itu adalah keliru, karena di akhirat nanti ya akan masing-masing dihisab amalan-amalan itu. Nah, Allahu a'lam bissawab. Tafadhalu wa rahmatukum.